Subhanaman Maha Suci Pangeran Allah. Sataro rawus ngaling-ngalingi wis nutupi sapa man. Nutupi sirro khususiyati ing rahasiane keistimewaan. Nutupi rahasiane keistimewaan ditutupi biduril basyariyati kelawan penampilan kemanusiaan. Wallahara lan wis ngedenaken sapa Allah bi azamatir rububiyati kelawan keagungane sifat pangeran, ngedengno sifat kagunge pangeran, dingedengno diketokno bi izharil ubudiyati ing dalem nampilno sifat kumawula. Nenten ungkapan subhana Maha Suci niku berarti aja dipikir nganggo akal. Al-Qur'an ing subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha Suci pangeran sing wis ngisrokno kawulane saka Masjidil Haram ing dalem siji wengi. La Masjidil Aqsa, maring Masjidil Aqsa. Kedadian sing dikawiti nganggo subhana iku kedadian sing akal wis ora geduk. Nggih. Pangeran niku Maha Suci sing pun damel tutup rahasia keistimewaane menungso ditutupi karo Gusti Allah. Menungso niku gadah rahasia sing edi, rahasia sing penting, rahasia sing banget mulyane. Tapi kali Allah ditutupi nganggo wadah, wadah ke menungso sing ketoke padha-padha karo makhluk liyane. Ne padha karo bias mringise. Nggih, lek turu nggih mundur. Nggih. Niku lak namung penampilan kemanusiaan. Tapi ternyata di dalam penampilan kemanusiaan itu, karena penampilan kemanusiaan niku namung sitrun, aling-aling, tutup. Enten sirri sing ditutup. Enten kemuliaan sing ditutupi sing mboten nanggur wong ngerti. Suwalike wa zahara lan ngedengaken sapa Allah. Ngedengno niku menampilkan dengan jelas bi'azamati rububiyati kelawan sifat agunge kepangeranan. Sifat agung kepangeranan itu kali Allah Ta'ala ditampilno di izharil ubudiyah yang dalam nampilno sifat kehambaan. Sifatnya diceluk kawula, kawula ditampilno sebagai kawula mugo diperintah rono rene ngoten lho. Tapi ternyata di dalam perintah ngubudiyah, ngomong ibadah, wong kon lungguhi posisi ibadah itu ternyata mereka juga ditampili oleh Allah sifat-sifat ketuhanan. Yo iso mikir, yo iso ngerti, yo iso ngato, yo genteni iso merintah. Gitu, menungso ini lo menungso, sama tidak lo menungso ini. Menungso niku ketoke glica-glice, tleyak-tleyek, kelemak-kelemek. Tapi nyatane karo Allah diparingi sirri sing larang banget. Suwalike ketoke dadi kawula, ketoke dadi hamba. Penampilane penampilan sujud, penampilannya penampilan kalah, penampilannya penampilan manut, tapi ternyata Allah menampilkan wewenang begini menungso niku keagungan ketuhanan. Menungso duwe kudroh lho, niku lak keagungan ketuhanan. Menungso nek sing pinter ngelmu niku lak keagungane ketuhanan. Menungso nek sing iso gawe omah, gawe ngene, gawe ngono lha niku lak niku sakjane penampilan ketuhanan kabeh. Tapi penampilan itu ternyata harus melalui proses ngubudian. Malah enten wong sing nekat nglungguh nglenggoko dadi kawulane Allah sing total. Tapi mandine iso kaya pangeran. Kun bayaku. Wong Jawa ngarani dugeni. Gera jadi orangnya gak sepiru kalau didelok bentuknya ya nyayat ngerumpil cilik ngerumpil tapi lihat jatuh seorang bisa ngeblak sakal mati jadi itu rahasia ketuhanan ya rahasia ketuhanan penampilan ketuhanan apa? Penampilan ketuhanan ditampilkan dalam bentuk penghambaan sebaliknya ya ngerti rahasia keistimewaan ditampilkan dalam bentuk kemanusiaan. Wonge ya tampil adat biasa-biasa saja. Kalau-kalau ya lara bareng disuntik ya jingkat. Tapi kalau-kalau yang duwe rahasia sing wong liya gak ngerti. Niki salah satu bentuk napa nggih? Kesadaran yang menungso sing kudu dieling-eling maksudnya sing selama niku mboten patek diamati monggo diamati ternyata menungso sing saderenge keterangan iki lak nerangno dawa-dawa tentang balak lho nggih nerangno dawa-dawa tentang balak lho balak niku lak ketoke balak niku lak kaya koyok mboten pokro artinya koyok-koyok melemahkan manusia nggih. Tapi ternyata di dalam balak banyak rahasia keistimewaan sirrul khususia nggih aneh niku aneh mulane kanggo subhana alangkah hebatnya Allah maha suci Allah meletakkan kasih sayang di dalam kesengsaraan mboten meletakkan rahasia keistimewaan di dalam apa? Kemanusiaan. Sing manusia itu maknane lemah. Apa itu? Menungsoane apa itu? Lemah. Tapi duwe istimewa. Dan walie penampilan-penampilan ketuhanan itu muncul ternyata di dalam penampilan perintah kubu Budia. Dan sirul khususiyatnya utawi rahasiane keistimewaan rahasia khususiyah kok wong dipeting iki gak padha ngene ngoten nggih iki khususiyah sing dimaksud sirul khususiyah sirul khususiyati utawi sirul khususiyah sirine keistimewaan iku wa utawi sirul khususiyah iku hakikatul ma'rifati sejatine ma'rifat sejatine pengenalan terhadap Allah allati kang ukhtusso kang wis diistimewaaken biha kelawan hakikatul ma'rifah mang sapa sing diistimewakno ahli wilayatillah wong sing ahli wilayah Allah tegese wong sing berhak menerima kasih sayang dan pembelaan dari Allah wong umum ngarani wali napa wali iku jenenge sirrul khususiyah nek wonge bentuke ya kelemak-kelemek maca Quran ya den ora patek-teteh nggih salat itu kadang-kadang koyo ora tek tenanan ngono. Tapi dibaiki nyimpen sirrul khususia. Wong jenenge sirrul rahasia lah kok sampeyan berete. Gue lo wali ini, rumah-rumah sampean udang udin lo rasa tidak ada rahasia. Nanti lagi, jadi ni mau berseru khusus ya, rahasia kekhususan. Saman kadung milih cewek, saman demen ni lah arah metu ini masa itu terus. Saman omong-omong ni bong, aku arah papel, mau apa ni mesti mojo sukunangan bong lah. Iku berseru khusus ya istimewa. Mbah seneng karo putu sing bareng. Nek nyangoni mesti ndelek-ndelek. Gitu, Mbah. Khususnya niku mesti dijelekno jenenge sirru. Nek penampilane malah kaya-kaya gak tau diwawuh. Lah putu sing disenengi gayane bae kaya ora tau diwawuh. Malah kadang-kadang bisa lentik dhisik. Tapi nek dulur-dulure wis gak ana, dikai dhuwit akeh dhewe. Nek sakit ngoten ta nggih? Bisa terjadi begitu. Betul. Bisa itu layak kok. Nah, gambarane apa sih? Gambarane kandungane wong makrifat, kandungane hakikatul makrifat itu gambarane kaya napa? Kira-kira mawon padha-padha ora tau ngalami. Ngoten nggih. Dene sing nek sing ngalami kadang mung jenenge siru kadang-kadang sing lakoni dhewe mboten sadar lho nek niku dipeteng Gusti Allah. Lho, saestu. Yo wong dikai lara niku lak dipeteng Gusti Allah. Nggih. Ya tapi sing dikai lara niku lak ora gelem nampa to. Niku jenenge disir Gusti Allah ning ora ora sadar. Pancen rahasia kok. Kadang-kadang uang itu ganteng, lamar bucah tapi bucahnya gak oleh roh itu kan ganteng. Aja diomongin bisa, itu enggak nyengit. Bucahnya saya cilik, ya pokoknya yang penting betong tua-tua cuma menengah naik. Dan ngumpahnya harus dipilih, malah dirahasiakan. Nah ini kita sudah gambaran itu, dikait layak kok. Gambarane hakikatul ma'rifat iku bikaitu layat oh kelawan sekirane ora ono ora miso ora ronggon tetep maha sertane ma'rifat apa sing ora ana wujudun wujud li wairin maring liyane Allah wala kaunun lan ora ana kaun ora ana apa-apa blas yani Allah niku mumpun. Niki teng rasa lho nggih. Mboten teng ukuran akal. Lho baleni nek niki teng rasa mboten teng ukuran akal. Jane lek akale ngono mbah niku jane yang rumangsani jane lek. Putu ya padha ae ngono. Tapi mbah iki jane teng rasa nyapa to kok nek putune sing kuwi kok seje ngono. Jisun dira. Rasa niku pancen sok mboten kenek diakal nggih. Nggih, lek ditakoni yo ya ora kabeh kudune padha. Ha ya ngono lek ngomong. Akale dhewe niku mungkine ngoten lho, mboten kok basa-basi. Akale simbah niku nggih ngoten. Tapi lek soal rasa niku ora kenek diakal. Nggih ta? Lah, semanten iki soal rasa pengertiannya. Tidak ada apapun, tidak ada wujudan apapun selain Allah. Ibu sakit terjadi, betul lah maksud Allah. Orang kok, nopo gue sakit, lo sampein mungkin kalau pantas semuanya lo tahu udah timba. Orang enak itu liane itu jodoh sih kok, wih lo betul lah sakit terjadi. Sakit. Sing kula maksud rasa bahwa tidak ada selain Allah itu bisa terjadi ngoten lho maksud kula. Carane terjadi piye lho coba takono carane. Wong bae dhewe sing lakoni ngono kuwi ya ora aku kok carane piye kok putu sitok tok kuwi sing ketok. kumpul putu kuiran bilang itu sih kita konon sih ya putu sih sing pertingan ini gitu. Loro neng rumah sakit ini sih kita konon ya putu nih sih sing pertingan ini. Kok liane ora ketok ngono lho. Napa sebab? Dene iki rasa memang subhanallah, maha suci Allah yang ngatur gitu itu Allah subhanahu wa taala. Ngeten sebab napa? Wa zalika utawi mengkono-mengkono rasa makrifat. Rasa, rasa sirru khususiyah atau rasa ma'rifat iku lima karena barang ja'alakan usdati akan sapa Allahu inna idadiyana fihim ing dalam ahli wilayatillah mergo pancen Gusti Allah wis nyeleh komponen nyeleh sesuatu komponen alat semacam handphone atau semacam nopo ngoten semacam disket lah apa-apa lah istilah wong sak niki. Wis nek wong srodok sepuh ya semacam ana radio cilik sing dengeriku. Radio cilik sing radio niku siarane mung nyiarne Allah tok gak ana siaran liyane. Bayar sampean lek isu ya tel radio Mayangkara ku ora ana lagu liyane kejaba pengajian ku tok. Banyak gelombangnya masuk ngolah ngalih karena memang oleh si pencipta ini sudah disediakan komponen itu dan pun tidak dikno bihim yang dalam mengahli ma'rifat mengwilayatullah wau rupanya maminat tahayyuni saking cawis-cawis welkobiliyati lan siap nerimo. Artinya di situ diadakan alat penerima. Nah, sing dhewe alat penerima ini masih muda. Di situ kan enggak, betul loh. Nuzul mahwon alat penerima ini pun enten peneriku. Batu ini ya wis disediani. Delala nomor gelombangnya ya wis dipasno. Antanya delala ya dicukurno pisan. Jadi ada siaran apa-apa itu liane orang kuno dah kuno disek. Dan sing liane itu sing disetel dangdutan, sing dah kuno pengajian BB. Mereka banyak gelombang yang dia gelombang setak ni kita tak usah tahu nale gelombang liane. Wis ke Allah wujudan liane Indonesia arah ni ku kejowo. Namun Allah Subhanahu Wa Taala siarannya api. Famun lati fisi kematilah mongko iku setengah saking lembute kebijaksanaane Allah Ta'ala ansa taro dalika utawi ento nutupi sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono siaran sing njero ati niku lho niku karo Allah ditutupi dengan apa? Bima kelawan barang alharo kang nampilaken sapa Allahu ing mah bayane minal basyariyah saking sifat kamanusa wonge sing kanggonan rasa ngono kuwi ya panggah kaya menungso liyane ngoten ya kumpul wong ya mangan kaya ngono ya ning pasar ya ning sawah tapi gelombang ngene Allah Allah Allah Allah ngono terus gak ana gelombang liyane. Radio ini gue kadung gelombangnya di setel si tok-tok itu gawa di kamar, gawa di pawon, gawa di WC, sampean gawa di dimau itu lagi yang tadi enggak kadung macet gelombangnya nenek gelombang ini tuh separuh-separuh separuh Mayangkara, separuh Pandowo lah podora kena di rumah ini enggak nah ini gue bedanya ahlil haqiqah kali sing ora pate ahlil haqiqah ngoten iki. Lah nek kula sampean iki ngambyak radione nyetel lagu urung tutup gilih neh, urung tutup gilih neh, urung tutup lah. kabeh bingung siarane padha senenge. Sing sitok ndang hutan, sing sitok lawakan, sing sitok klenengan, sing sitok campur sari. Lah mong aku seneng kabeh. Niku bingung lah nyetel. Lah iki lho. Kira-kira jenenge jeneng sing mulane diarani ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir ning Allah ati bisa tenang iki mergo pancen lek nyetel gelombang ora ngalah-ngalah. Dinggokno ngene ora paham ya mbuh. termasuk apa toh? Nek sifat kebasariah, sifat kemanusiaan itu sebenarnya apa yang mesti terjadi pada manusia itu? Min lawaz alatikan, min lawaz yuhaka itu setengah saking sifat lazimnya menungso. Setiap manusia itu punya sifat yang mesti, apa itu? Wujudul wairi utawi wujudi liyane Allah wal kauni lan wujudan alam iki. Sing jeneng menungso niku mesti kenal liyane Gusti Allah, mesti ngerti wujudan liyane Allah. Lha niku jenenge lazimul basariyah. Ananging nyatane wong sing nunggu wong sing nyawang, nunggu wong sing nyawang ngarani kuwi menungso. Lan rumangsane sing nyawang menungso sing dituding khusus niku wae rumangsane ya padha mbek wong-wong liyane. Tapi ternyata ning jero atine kuwi wong niku wae. Wong sing wis manusia niku wae. Tidak ada lain selain hanya Allah Subhanahu Ta'ala lagi hanya Allah yang tadi itu. Mumpahnya ini jenisnya sir. Gitu loh ya. Lek gaya ini kalau ya mbah itu kata-kata lek nukono rambi putunya digaya podo kabe. Seragam lah perlu. Gira. Podo kabe tapi tanggah bido. Dan tanggah bido. Ya tiga lorong lah kan. Malah lek perlu gaya sing ngreken. Gayane gak ngreken bareng. Mula ukuran sukses kedekatan, ukuran sukses kemuliaan di hadapan Allah tidak bisa diukur dengan jumlah. Ora iso diukur nganggo jumlah. Jumlah ibadah, jumlah amal, jumlah bondo, jumlah bolo, niku mboten kena diukuran wong iki disenengi Gusti Allah apa ora, niku ampun diukur kanggo niku. Ngoten. Saman ngukur wae kaya ngaji ning radio ya disenengi Gusti Allah, ya mesti disenengi omah loro ora disenengi. Tapi wis mesti istimewa. Dereng mesti mau niku rahasia kok sama gede. Banyak sekali wong ini terkenal kesolehane tapi ternyata munggu Allah ini sakjane ora istimewa. Kata sangat wong sing ora terkenal blas kesolehane tapi ternyata aku pengen dipeting dari Gusti Allah gak oleh diberi wong liya kejaba Allah dhewe. Sampai Nabi Musa mawon sing wis nabi niku pengen ketemu ae kudu nganggo sarai. Wong nggo iwak nepotno lakune iwak. Nggih. Mergo pancen wong istimewa, wong pertingan, wong khusus. Krana wong khusus ora dieber-eber. Nggih. Khusus niku ora kudu ditampilno, lha nek ditampilno jenenge ora wong khusus. Niku wong penampilan. Penampilan. Walaulah hadas sitru lamono ora utawi iki aling-aling iku maujud. Nek mboten dialing-alingi model ngeten iki Lakana mongko yektine ana apa sirullahi rahasiane Allah iku mubtadalan dadi glangsaran. Ghairu masulin ora direksa. Justru Allah nek mereksa ngoten iku ben rahasiane Allah ora diwanya-anya angka. Terus rahasia sampean mulai di kayak posisi yang khusus jenenge mawon khusus niku aja diomong-omong karo wong. Weh. Wong duwe posisi khusus kok diomong-omong karo wong. Gak sida khusus iki. Biasane lah. Kowe tok lho sing tak kei aja mbok omong ngono mbakyumu. Iku malah ngomong. Iya. Jadi fitnah apa lagi? Nah, begitu pula soal kewalian itu sendiri. Ma'rifat. Hakikatul ma'rifat. Ini ku kali Allah Ta'ala betul digenahi. Betul digenahi. Soalnya digenahi ini terus tunggu nyanyian wong mubtazalan ghairu masulin dadi glangsaran ora dadi padumen ya toh padumen iku lah simpenan kuwi ya disimpen upama nganggo ngono ya golek wektu khusus jenenge padumen. Wong Jawa ngarani jimat. Barang siji di rumah tenan. Ora diomong-omong ning alor ngidul. Nah, lengo niku lek lengo gas ya bere-berene mboten terpikir atas. Tapi lek lengo wangi mesti ditutup rapat. Nek lengo wangi ya bere-berene malah diisi langambune ora sida dadi lengo wangi. Lagi mana? Nah, zaman tahu ngertos enten wong niter bungok-bungok nawak no barlean. Barlean, barlean, jiten gitu mas barlean. Nanti itu mana pak? Bukan nanti itu mon. Berko barlean, itu barang berharga. Mesti tawone mawon yo dele-dele. Nalakno ne mesti ndelik, ndelik sing tukang tawa kadang macake ora macak gagak. Wong ngluk-luk biasa. Ala wis dadi dompet cilik. Tapi niku isine barlea. Lah nek mung bakso, wani malah wis bungok-bungok bakso, bakso tuk-tuk-tuk. Diumum-umumne, mergo niku gelis basa. Nah, iki. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Lathaifil Minan ing dalam kitab Lathaifil Minan. Wala budda li syamsi min sahabin walil hasna'i min niqab. Wala budda lan mesti iku li syamsi kedue. Kedua serengenge apa sing mesti min hasafid min syahabin saking mega serengenge ini malah ketutupan mega wal hasna walil hasna ilan iku tetep kedua wong wadon kang ayu rupane apa minikobin saking utuh wong ini kule ayu tenan. Ora kok sak dalan-dalan dia eber-eber nopo. Numpak montor ae ya kocane ribet. Ora oleh kepanasan ya. Yo piye napa bae? Wong niku lek ayu tenan malah mboten nyetakne to. Wong niku mlayu dhuwit. Nek ayu diketok-ketokno dia eber-eber niku malah murah. Nggih. cocok kan buat ini? Nek cara sak niki mboten cocok, Pak, niku butuh populer sak niki. Pupilat napa populer? Pupilat. Pupu karo pipi diler dari. Tapi lek sing wong ayu tenang itu malah mboten tau metu ning omah. Sing roh wong khusus. Nggih to? Nggih. Pengen metu ngetok angel ora karo. Summa inna min haqiqati zuhuril basyari. Nuli kari-kari sak temene iku setengah saking sejatine penampilane sifat kamanusan. Al ittisafu utawi persifatan bisifatil iftikori kelawan sifat butuh wal ihtiyaji lan tegese butuh. Menungsa niku lak tampil butuh. Sama lah butuh buat dia. Upama kula mbon butuh napa-napa kliru, sampean butuh nggon. Ning ndi wawon sampean butuh nggon sak cukupe awak sampean. Napa saged sampean menghindari kebutuhan niku? Saged mboten? Nah, mboten saged. Itu namanya penampilan kemanusiaan. Wa ghairi dzalika. Wa ghairu dzalika lagi. Liyane mengkono-mengkono sifat utuh mau min ausafil qudusi rupane saking pira-pira sifat anyar teko. Sifate barang anyar niku lak butuh. Butuh teruse nggih ta. Butuh teruse samane semanggon niki mungkin terus butuh ngalih kok panggonan, butuh nggon neh. Niku bos, jadi sifat, sifat sing wis ora iso ilang. Tegese sifat sing wis mesti kantil ning gone sifat kemanusiaan. Kemanusiaannya itu pasti butuh. Ora enak menungso ora butuh. Lah, dengan penampilan seperti itulah maka ternyata tampil juga keagungan Allah. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono sifat butuh mau waya dalik iku hakikatut ta'alluhi sejatine ngakoni pangeran wa ta'abud lan ngabekti pangeran mbuh sadar mbuh ora sadar mbuh nyejo mbuh ora nyejo kabeh wong iku sakjane wis ngakoni eneke pangeran melalui apa? Ya melalui kenyataan yang dialami sendiri itu. Iya lah. Jenenge tulisan buh wong iso maca tulisan apa ora sing nyawang lho tulisan niku minimal tulisan niku muni ning gone rasane sing nyawang muni ngene. Aku enek sing nulis. Nggih. Ya senajan ora enek tulisan aku enek sing nulis ora ana tulisan ngono tapi enek huruf A, waktu itu A ku cerita karo sing nyawang ngono. Aku enek sing nulis. Sampeyan iki tampil ngene iki niku sakjane nampilno pengakuan aku ana sing gawe. Mula dengan itu padhara moko dadi pertela ana kedhewe kita. Mindalika saking mengkono-mengkono penampilan kemanusiaan yang selalu butuh itu apa sing pertela? Luzumu wujudi ilahin. Mesti olone pangeran ma'budin kang disembah. Bukti nih kan butuh anane aku jadi butuh ini umur gue anak sing gawe butuh mesti ana pangeran sing kudu disembah. Nah, kesadaran ngeten iki wahi utawi iki. Kesadaran enene pangeran sing disembah, iya yo hadi iku azamatu rububiyati sing diarani keagungan ketuhanan. Alatikan boharokan pertelo apa agama tubuhku pialana kedua kita leh pertelo min warai ijabil ubudiyah saking wali hijab kehambaan. Saman kok iso ngerayai lek kursi kuwi ana sing gawe ngoten niku. Sing ngomong kursi ini nopo enten penampilan diri di luar kursi lek sampean keter delok wujudan kursi ya kursi ku inggol lungguh kursi ini ku kayu kursi ini mboten mawon. Tapi dibalik itu ternyata sang kursi ini memberitahu sampai ya bahwa aku harus singgawi, aku harus singgawi, aku harus singgawi. Betul lagi. Nek niki wong waras mesti ngerayah merono ki ora gak. Gila, nggih. Saes tu. Walau lazali kalamuno ora utawi mengkono mengkono tampilan kehambaan sing digawa menungso mau lakana mongko yektine ono lakana mongko yektine ono opo luzumu wujudi ilahin makbud kepastian adanya Tuhan yang disembah ana iku batinan mung dadi batin tok laya baru ora bisa pertelo tampile wong pinter nulis kuwi lek ana tulisan sama nulis A yo alim saja penampilane sang penulis upomo alim ora ditampilo karo sang penulis maka kemampuan nulis itu sendiri hanya dibatin sendiri oleh sang penulis wong liya ora enak sing roh nggih. Upama Allah niku mboten rela, mboten punya kemauan untuk menciptakan yang namanya ciptaan jenenge menungso niki. Menungso niku karo Gusti Allah dijelepne ning gone laut ketiadaan. Maka kudro irada ilmu hayat sama basor kalam sama macam-macam itu enggak tampil. Ada tapi mek dadi batin. Nggih. Wes. Napa-napa ana ora napa ya iki. Wani. Wong niku kala-kala ya perlu belajar mikir, ngoten lho maksud kula niku nggih. Dadi aja uplak-uplak perkara sing ora kena dipikir. Ya dipikir, diangen-angen, dirasa. Ngoten. Jadi nggih ngoten niku. Anane sampean niku ketok lumah. Kudu enek sing diwehi. Nggih. Lek enek sing diwehi ora enek sing ketok lumah. Yo kesiapane wong sing gelem diwehi ngoten niku lho nggih. Nggih niku sing dadi penampilane wong sing rumah. Yo kesiapane menungso njur nyadari eneke pangeran ngoten niku lho. Iku penampilane sifat pangeran. Wes. Kama kala kaya le dawuh sapa Sayyidi Abdul Hasan Asyadzili. Sayyid Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Al-Rububiyyatu jawharatun azharat har-Rububiyyah. Al-Rububiyyatu utawi pangkat kehambaan iku jawharatun mutiara azharat kang nampelaken ha ing jawharah mau apa sing nampelno ar-Rububiyyatu sifat ke Tuhan. Sampe nek iso dadi pegawe kuwi anak sing angkat. Yo anake pegawe sing diangkat kuwi yo tampile penguasa sing tukang angkat. Paham? Ya penampilan kehambaan yang kita sandang inilah hakikatnya adalah penampilan ketuhanan itu sendiri. Lihat kan? Lihat sama orang menghambakan Gusti Allah. Kan ketuhanan Allah tidak nampak dalam hidup sampean. Nek gak nampak jenenge sampean ketutup. Ngoten lho, padahal jelas kok gak nampak berarti sampean dicek lho ngoten lho penak apa. Dilihat piye? Itu diulat-ulat ket mau ora paham-paham wis blaknya ngono ae. Anak-anak aku wis wangi lah apa-apa ning ngarepku lho nduk ning ngarepmu nduk wis to njaluk apa ae tak turuti lho ngene mesti ora geneng lek aku keseneng kowe lho ngoten lho mosok njaluk diomong ning ngoten yo aku urusan jemparek sembarang kali tak korbano iki lho penampilan cintaku padamu dan anak-anak aku wani berkorban itu berkorban yang kue maha tinggi bagiku mulanya kamu selalu nampak di hatiku tak satupun ada yang mampu menghalangi keberadaanmu dalam hatiku dihaling-haling ono mencolot digandulono berat dicancang medot dikurungi brosot nggih ta niku kadung ketok ya begitulah penampilan mulane penampilan yang mutiara ibadah niku mutiara mergo nyatane orang ngomong dipilih karo Gusti Allah kan ibadah. Betul lho maksudnya ini dan terus yang gosok nih sehingga ibadah jadi mutiara nih kok jadi ketok indah sholat jadi ketok indah padahal ini jengkang jengking ngoten tok mawon itu lho ya ini tuh sing mari ketok nopo dudu sholate kira-kira bentuknya sholate itu lho ya alam ya semuanya kuwi tapi bahwa di situ itu ada penampilan perintah Tuhan itulah sebenarnya lalu wong sujud itu menjadi indah indah sekali dan saya sujud jadi lihat bentuknya kalau jadi ya Allah ya piring ya kodoh ya segosak piring ya kodoh tapi bahwa segosak piring itu ada lambaran penampilan kasih sayang dari sang istri maka jadi lain nek sama delok tuwe ngubudiyah ya ping jeng kanjeng ping karana manut karana manut karana budha karana budha nek ngoten iku tok. Tapi ternyata di situ tuh selalu nampak bahwa ada kebesaran Tuhan di situ. Pasti bagi sing ngerti. Ngeten bagi sing ngerti. Soale wong weh nek wong seneng enak sing dipetik iku lho silsilahku sing sing nunggu nomor kala. Padahal cewek yo akeh sing lumpuk di kono. Melok drambenan sak bare kok. Gila. Padahal sing ayu ku mayorete ya jane. Tapi mergo pacare niku ning tengah iki sing ketok pacare kok liyane ora ketok. Dan disitulah menjadi penampilan nama. Mengapa jadi nampak begitu? Karena di situ ada penampilan. Penampilan rasa cinta kasih. Penampilan kasih sayang Tuhan kepada orang-orang yang beribadah. Itu jawarah, itu mutiara yang mahal. Fasubhanal latiful khabir. Fasubhana maha suci pangeran al-latifi. Iku pangeran kang maha lembut al-khabir kang teliti kang waspada. Waman lan pangeran huwa kang utawi maniku ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku kadurun kuasa. Wa tasbihu dawi tasbih. Alladzi kang zakaro kang wis nutur ing tasbih sapa al-mu'allifu Kiai Mu'allif Syekh Ibnu Athaillah. Hauna ing dalam kene-kene soal penampilan-penampilan mau iku fi ghayatil munasabati ing dalam banete pantes lima maring barang gak karo kamus nutur sapa mu'allif ing minal makna rupane ing dalam maknane delok maknane sing kaya ngoten niku wau dipasang subhana ngono kuwi pantes banget. Yang paling bungun ke tenang kok deh. Dipikir sama nangin-nangin itu walah orang mantas ya. Wong bentuknya bentuk ino tapi kok nggawa kemuliaan. Dengan dia aneh. Bentuknya bentuk ino tapi nggawa kemuliaan. Bentuknya bentuk kamu tapi yo tampilan pangeran iki kula nggih. Piye to ngono? Angel niku. Wah, niku lek ora nek ora sing ngatur pangeran mesti iso ya pangeran ta lho iso iso ngatur ngoten. Coba sama ngatur piye iso. Ora iso. Nek menungso sing ngatur iki panggah konangan. Dulu itu sama orang yang sama menangis belas. Sing hadir teng mriki niki lho. Saman saged ngukur atine dewi-dewi antene wong kancane liyane. Nek kancaku sing dijerku iki makrifate 100%, nek sing iki 90%. Nek sing iki 80%, mboten saged. Pemene kok makrifat kepada Allah. Saman jajaki bujune dhewe lho nanti saiki padahal dadi bujuk pirang-pirang taun iku sok isih ketrayek nggih kok bujuku ya mbek aku seneng ta ora ngono kuwi isih ragu-ragu terus ya tak arane seneng kok ya kala-kala isih gregetna tak arane gak seneng kok ya betah dadi bujuku ya ngono ya. Ini sampai tadi kemauan dulu, ini ku rahasia apa? Rahasia. Yang bisa meletakkan seperti itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Menungso tampil pada salate, pada sujude, pada ruku'e, pada idale, pada neng mejite lho. Kok singi kau terus diarani ini ibadah, singi kau ralu, ini ku jesuh. Dhewe-dhewe. Mula lek panjenengan purun nangen-nangen sing jero, jane ora perlu dadi wong kemelek lan ora perlu dadi wong cilik ati. Dan Dadi dikemlelet lha apa ora gendah kabeh. Dadi wong cilik ati ya lha apa wong serajan ning dinggon panggah dadi penampilane Gusti Allah. Lha yo lha kok telas entek pancen wong dintai. Lagi subhanallah. Nek jenenge wis maha suci ngoten niku wis aja mbok campuri. Wong suci kok dicampuri gak iso suci. Ya biar Allah sendiri lah yang atur dan sampean sendiri ya ini sini mek karep muni wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin ngoten ta. Ora enak unan-unan sing pantes kejaba muni ngoten. Wis ta sak rendah-rendah wong, rendah mung wong. Sampai sing duwe awak dhewe ngalani rendah. Itu pun pada dekatnya masih tetap membawa penampilan kekuasaan Allah. Lek gak gua kekuasaan Allah di era isono. Semua orang isono, lanane sampai isono. Wih, mergombowo penampilan kemampuan Allah pun payakun. Kau pun orang gua pun payakun. Orang isono, anane isono mergombowo pun payakun. Piye? Duh, ora usah takok piye lho. Piye ora gak sida subhana maneh. Ah, tadi dia ngono subhana iki ben piye-piye wong iki wae lho. Iki piye to iki pancen ngono kuwi. Jelas lho. Artinya bahwa ternyata Allah itu ngolak-ngalik keadaan, ngolak-ngalik suasana ini. Alah, wah, harus banget pintar. Mulai tengok muni kata, wah ini gusur ni digoyang terus ni, gimana ni? Entah kok mana. Deh, justru banyak yang goyang menunjukkan bahwa dia lebih tinggi. Semakin banyak yang kontra, berarti masih ada pengakuan kalau dia itu benar-benar ada. Ya. Semakin akeh sing gandeng iku nuduhno lek pancen watu atos banget. Bah. Semakin akeh sing malu sing gandeng nuduhno lek pancen watu atos banget. Nek watu sing gendhik ku kok ora sah digandeng dihemet ngene wis ajur. Dora sakah ter. Wong yo aneh piye to iki. Eh, yo jenenge. Ini ku Latiful Khabir Allah niku lembut waspada. Lah iya. Wong yo ora iso apa-apa mlakune dituntun. Kudune wong dituntun ta wong bingung. Lah kok malah bingungno wong. Lah niku aduh. Ibu itu sirul khususiyah termasuk salah satu sirul khususiyah. Banyaklah kejadian yang lain juga banyak. Sirul khususiyah itu kata. Tentonggo kita tenang sama mesin di kata. Anak uang tidak ane orang tahu ngaji. Mau cokor ane lagi eleh belajar. Dosa bila ibadah kok iso masya Allah. Belajar pokoknya sorene kandhane sak desa kono. Dadi sing sandingane ana mondok cul cilik maca Quran basa era karwan niku tapi yo cangkeme basa lho ngoten niku. Kok yo aneh. Bisa lah niku lek gawe napa-napa niku mboten kena dibedhek ngene. Itulah salah satu bentuk penampilan sifat qudrah iradae Allah Subhanahu. Monggo kita tutup kali ini sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu wa sahabatu rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah.